Imanku janganlah kau palingkan, hatiku sesudah kau tunjukkan. Tuhanku janganlah kau biarkan, hatiku merana kesepian. Rahmat hati sayang darimu yang kudamba di keringan malamku, hanya ridamu yang kutuju di setiap hembus nafasku. Dunia, oh dunia, kau indah penuh warna. Dunia, oh dunia, hanya fata morgana. Dunia, oh dunia, gemerlap mempesona. Janganlah kau palingkan, hatiku sesudah kau tunjukkan. Tuhanku janganlah kau biarkan, hatiku merana kesepian.